Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين للشيخ العلامة Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita sampai pada pembahasan tentang syarikah, usaha bersama. Telah kita jelaskan beberapa bentuk-bentuk dari usaha bersama. Ada sistem mudharabah, ada syarikatul ainan, ada syarikatul wujuh, syarikat al-abdan, mufawadah, dan yang lainnya. Telah kita jelaskan bahwasannya syarikat, usaha bersama, ini diantara bentuk akad jaizah. Dalam artian boleh kedua belah pihak untuk membatalkan akad usaha bersama tersebut. Dan telah dijelaskan di antara perkara-perkara yang bisa merusak syarikah usaha bersama. Di antaranya kalau seandainya masuk ke zaliman dan juga adanya gharar, ketidakjelasan, maka rusaklah usaha bersama tersebut. Di antara bentuk gharar dalam usaha bersama, misalnya antara si A dengan si B, bagi si A keuntungan pada bulan ini, sedangkan bagi si B keuntungan pada bulan yang berikutnya. Ini diantara bentuk gharar. Nah, si A dan si B melakukan usaha bersama. Kemudian seperti tadi, kalau bulan ini untung, keuntungannya untuk si A. Bulan berikutnya untuk si B. Ini gharar. Kenapa? Dikarenakan bisa jadi pada bulan sekarang untung, sedangkan bulan depan rugi. Ya. Padahal dalam usaha bersama, bersama-sama, rugi dibagi. Nah, sama-sama mengalami kerugian. Untung sama-sama mengalami keuntungan, tidak ada yang dirugikan, ya, dalam usaha bersama. Atau misalkan jual pakaian, misalnya di bulan Ramadan, keuntungan di bulan ini bagi si A misalnya, nanti keuntungan di bulan Syawal bagi si B. Ini pun termasuk gharar dalam usaha bersama. Atau ketika si A dan si B melakukan usaha bersama, usaha yang mereka lakukan banyak itemnya, ada pakaian misalnya, nah kemudian juga ada makanan, yang jelas banyak usaha bersama dan dilakukan bersama-sama. ya. Atau kalau pakaian, ada sarung, ada gamis, jubah misalnya, dan yang lainnya. Kalau dibagi-bagi keuntungannya, dan artian untuk kamu, untuk si A, keuntungan dari penjualan sarung. Untuk si B, keuntungan dari penjualan gamis. Ya. Ini pun mengandung unsur goror. Bisa jadi, penjualan sarung laku keras. Sementara, penjualan gamis kurang laku. Atau sebaliknya. Ya. Dan di sini ada salah satu dari kedua belah pihak yang dirugikan dikarenakan ketidakjelasan tadi. Sehingga dalam usaha pertama selayaknya untung dari hasil usaha pertama tersebut, nah, dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan artian dihitung selama sebulan misalnya. Keuntungannya sampai 10 juta. Bagi sesuai dengan kesepakatan. Bagi pemodal misalnya 40%. Bagi pengelola 60%. Atau 50%-50%. Atau sebaliknya. Pemodal 60, pengelola 40. Sesuai dengan kesepakatan. Ya. Kalau demikian keadaannya tidak mengandung unsur goror. Adapun kalau untuk pengelola misalnya keuntungan dari penjualan sarung, bagi pemodal keuntungan dari penjualan gamis, ini mengandung unsur goror, nggak jelas. Nah, nggak jelas. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kama yufsidu dzalika al-musaqah wal muzara'ah. Sebagaimana perkara-perkara tadi, kezaliman dan ketidakjelasan, ini bisa merusak akad musaqah dan akad muzara'ah. Akan kita bahas nanti apa yang dimaksud dengan akad musaqah dan akad muzara'ah. Wa qala Rafi ibn Khalid. Berkata Rafi ibn Khalid. كان الناس يؤاجرون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع. Manusia pada zaman Nabi صلى الله عليه وسلم mereka melakukan usaha bersama, saling sewa menyewa. Nah, ma'alal madianat, kepada madianat, yaitu majaril ma', tempat saluran air. Nah, tempat mengalirnya air. Di mana tempat ini tempat yang menguntungkan. Tanahnya subur. Dikarenakan dilalui oleh aliran air. Wa aqbal al-jadawil. Dan aqbal al-jadawil. Yaitu hafatul jadawil. Tepi anak sungai. Ini pun tempat-tempat yang bagus. Dalam menghasilkan panen. Dikarenakan dekatnya dengan air. Wasai'in minaz zar'i, dan sesuatu dari tanaman-tanaman. Ya. Ini pada zaman Nabi SAW berlaku demikian. Jadi menyewa, ini bagian saya. Bagian saya, bagian tanah yang dekat dengan air. Adapun bagian kamu, misalnya tanah yang sana. Padahal bentuknya tadi musaqah, nah, atau muzara'ah. Musaqah ini berlaku kepada pohon. Ini musaqah. Saya jelaskan lebih dahulu supaya ada gambaran. Musaqah ini kepada pohon. Dan macam seorang dia memiliki pohon bersama tanahnya. Kemudian dia serahkan kepada seorang pekerja. Nah, untuk mengairinya. Ya. Salah. Untuk mengairinya. Kemudian ada kesepakatan ketika panen untuk si pemilik pohon, pemilik tanaman, bagiannya sekian, dan untuk si pemilik, si pengelola, bagian sekian dari hasil tanaman tersebut. Atau dari buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Ini namanya musaqah. Dimana kita ketahui kadang-kadang tanah yang dimiliki oleh seseorang atau mungkin tumbuhan yang ada pada tanah tersebut berbeda-beda keadaan. Ada tanah mungkin bagian yang dekat dengan pengairan subur. Nah, tanah yang dekat dengan anak-anak sungai. Nah, tanahnya subur, buahnya pun lebat, misalnya, bagus buahnya. Ketika pada zaman Nabi SAW, sebagian mereka melakukan sewa-menyewa seperti tadi, ada pemilik tanah, ada pemilik pohon, dan ada pengelola, pekerja. Nah, ketika sebagian mereka mensyaratkan, bagian saya tanah yang dekat dengan mata air, atau tanah yang dekat saluran air, atau tanah yang dekat anak sungai. Fayahliku hada wa yaslam hada. Sehingga ketika ada perjanjian demikian, yang satu bagiannya dekat saluran air, yang satu bagiannya jauh dari saluran air, sehingga yang ini hancur tumbuhannya, yang satu lagi selamat menghasilkan. Wa yaslam hada wa yahlik hada. Atau yang ini selamat menghasilkan buah, yang satu hancur tidak menghasilkan buah. Walam yakun linnasi kira'an illa hada. Tidak ada pada zaman Nabi SAW ketika itu kira' bentuk sewa-menyewa selain ini. Fa'idhalika juziru anhu. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dikatakan ada unsur gharar? Ya. Ada unsur gharar. Nah. Fa'amma syai'un ma'lum madmunun fala ba'sa bih. Adapun sesuatu yang ma'lum, diketahui, madmun, dan juga bisa dipertanggungjawabkan, dijamin, maka tidak mengapa. Nah, sehingga disebutkan tadi oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, kedoliman dan golor sebagaimana merusak akad syarikah, usaha bersama, begitu juga merusak akad musaqah dan mujaro'ah. Ya. Kalau mujaro'ah, ini sifatnya dengan tanah. Nah, untuk ditanami. Seorang memiliki tanah. Kemudian, dia berikan kepada orang yang mengelolanya untuk mengelolanya. Nah, kemudian nanti hasilnya dibagi antara pemilik tanah dengan pengelola. Ini mujaro'ah. Sekali lagi, bahwasanya musaqah wa mujaro'ah ini rusak apabila masuk kezaliman dan ghurur sebagaimana merusak syarikah. Ya. Sebagaimana hadis dari Rafi ibn Hudayz yang kita bacakan tadi. Nah, di mana pemilik tanah memberlakukan akad musaqah atau muzara'ah. Pemilik tanah misalnya, dia mencari pekerja, ya, mencari pengelola. Dia hanya mempunyai tanah 1 hektar, misalkan. Ya. Kemudian, dia mensyaratkan yang berbuah atau yang menghasilkan dari tanah ini, bagian tanah, tanah yang dekat dengan saluran air, itu milik saya hasilnya. Adapun sisanya yang jauh dari mata air, itu milik pengelola. Ya. Di mana keumuman yang dibatasi oleh pemilik tanah ini, nah, untuk dirinya, tanah yang baik, yang menghasilkan. Sehingga penghasilannya pun lebih banyak dibandingkan tanah yang lainnya. Sini ada apa? Ada war. Ya. Atau misalkan, pemilik tanah mengatakan, nah, yang dihasilkan oleh tanah sebagian barat, ini untuk saya. Adapun yang dihasilkan sebelah timur, ini untuk pengelola. Ini pun mengandung unsur gharar. Kadang-kadang yang di barat penghasilannya banyak, yang di timur kurang penghasilannya, atau mungkin tidak menghasilkan. Ini mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Atau bisa sebaliknya. Nah, ternyata yang di timur menghasilkan buah yang banyak, sementara yang di barat tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga ada unsur gharar. Ya. Begitu juga kalau seandainya seseorang misalnya menyewakan tanah ya untuk dikelola oleh seorang pekerja. Misalkan saya sewakan atau saya muzara'ah denganmu, saya punya tanah, kau yang garap. Nah, garap, tapi setengah tanah yang di bagian timur ini untuk saya, sementara yang sebelah barat untukmu. Ini pun sama tidak boleh. Tadi sebutkan, kadang-kadang yang di bagian timur ini selamat daripada hama, sementara yang di bagian barat rusak dengan hama. Atau sebaliknya, sehingga ada dharar, ya, dan ada kemudaratan, dan permasalahan semacam ini rawan adanya pertikaian, persisihan, ya. Ketika terjadi tadi akad, nah, disetujui penggarap bagian timur tanahnya, pemilik tanah bagian barat. Ketika dikelola, diolah, ternyata yang menghasilkan adalah bagian timur bagi pengelola. Nah, pemilik tanah tidak enak. Terjadi persisian persengketaan. Atau sebaliknya, yang menghasilkan bagian barat. Nah, sementara bagian timur tidak. Terjadi persengketaan. Permusuhan. Ya. Bahkan, banyak terjadi sampai pembunuhan disebabkan hal ini. Sehingga muzara'ah dan juga musaqah yang dibolehkan dalam syariat Islam bagi pemilik tanah atau pemilik sawah dan bagi pengelola mempunyai bagian yang disepakati dari yang dihasilkan. Bagian yang disepakati dari yang dihasilkan dari keuntungan, ya, bukan bagian tanah bagian barat untuk pemilik modal, bagian timur untuk pemilik, untuk pengelola. Nah, tapi pembagian, ya, pembagian dari hasil, dari hasil sesuai dengan yang disepakati, baik itu setengah setengah, 50%, 50%. Nah, atau mungkin 70%, 30%, atau 40-60%, atau yang lainnya dari semua tanah ya, yang menghasilkan tersebut. Dikatakan Nabi SAW pun ketika melihat muamalah manusia ketika itu dengan sistem tadi, nah, pemilik tanah bagian tanah yang ini, sementara bagi pengelola tanah yang itu, nah, dari hasilnya dilarang oleh Nabi SAW dikatakan mengandung unsur ghurar. Ya. Dan tak dijelaskan dalam masalah jual beli, di antara syarat jual beli tidak mengandung unsur ghurar. Begitu juga dalam masalah sewa menyewa tidak mengandung unsur ghurar. Begitu juga dalam musaqah, dalam mujara'ah tidak mengandung unsur ghurar. Wa amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khaybar bi satri ma yakhruju minha min tamarin aw zar'in. Nabi SAW pun bermuamalah dengan penduduk Khaybar. Ya. Dengan setengah yang keluar dari bumi, hasil bumi, baik berupa buah-buahan atau tanaman-tanaman, biji-bijian. Ya. Nabi SAW ketika melakukan muzara'ah, musaqah dengan penduduk Khaybar untuk mengolah, nah, mengelola tanah ataupun tumbuhan bagi pemilik tanah, pemilik tumbuhan setengahnya, dan bagi pengelola setengahnya dari hasilnya, ya, dari hasilnya. Barakallahu fiikum. Fal musaqah ala syajar. Makna musaqah ini bagi syajar tumbuhan. Bi ayyad fa'ahadul amil wa yakumu alaiha bi juz'in musya'in ma'lumin minat tamarah. Minat tamarah. Dengan memberikannya kepada pekerja, pengelola. Pemilik tanah, dia memberikannya kepada pengelola untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Ya. Saya memberikan untuk dikelola, untuk diurus. Nah, untuk mengelolanya dengan bagian yang disepakati dan diketahui dari buah yang dihasilkan tersebut. Kalau seandainya dia mendapatkan 1 kintal, misalnya, kemudian perjanjiannya 40-60%, 60 bagi pengelola, 40 bagi pemilik tanah atau pemilik tumbuhan, pohon, maka tinggal dibagi 1 kintal ini. 60% dari 1 kintal untuk pengelola, 40%-nya bagi pemilik pohon. Yang jelas sesuai dengan kesepakatan. Bisa 40-60, bisa 50-50, atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Namanya musaqah. Ya. Jadi musaqah, sekali lagi, dab'u syajarin maghrus. Menyerahkan pohon yang ditanam atau ditanam bersama tanahnya kepada orang yang menanamnya atau kepada orang yang mengairinya. Nah, dan apa yang dibutuhkannya sampai berbuah pohon tersebut. Ini namanya musaqah. Ya. Sekali lagi, dab'u syajarin maghrus. Nah, menyerahkan pohon yang telah ditanam kepada pengelola. Silakan, supaya diairi, supaya diurus sampai berbuah. Nah, atau menyerahkan pohon yang belum ditanam. Dia beli misalnya pohon apa, belum ditanam. Diserahkan kepada pengelola, tanam pohon ini sampai berbuah. Ya, tanam, airi sampai berbuah. Ini namanya apa? Musaqah. Nah, dari kata saqi, artinya menuangkan, menyiramkan air kepada pohon tersebut. Ini bagi pengelola mempunyai bagian yang disepakati dari buah pohon tersebut. Sisanya bagi pemiliknya, bagi pemilik pohon tersebut. Ini musaqah. Adapun muzara'ah, wa muzara'ah bi ayyadfa'al arda liman yajra'uha, menyerahkan tanah kepada yang menanamnya. Bijun'in musa'in, dengan bagian yang disepakati, ma'lumin, yang diketahui, minaz zara'i, dari tanaman tersebut. Ya. Ini muzara'ah. Syariat tadi menyerahkan tanah dan juga biji bagi yang akan menanamnya dan mengairinya. Ya. Ini muzara'ah. Hampir sama dengan musaqah. Kalau musaqah ini lebih khusus kepada pohon. Nah, untuk diairi. Kalau muzara'ah, nah, menyerahkan tanah untuk ditanami. Barakallahu fikum. Wa ala kulli minhuma ma jaratil 'adatu bihi. Bagi setiap keduanya, baik musaqah atau muzara'ah, berlaku adah kebiasaan padanya. Dan artian, untuk setiap pengelola dan pemilik modal, ini minhuma di sini kembali kepada pemilik modal dan pengelola. Bagi setiap keduanya, pemilik modal dan pengelola, untuk pembagiannya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku padanya. Nah, misalnya bagi pengelola, tugasnya membajak tanah. Nah, meratakan tanah, mengairinya, dan yang semisalnya. Dan bagi pemilik tanah, tugasnya menyediakan alat, misalnya, untuk mengeluarkan air, alat untuk pengairan, atau menyiapkan benih untuk ditanami, dan yang semisalnya. Yang jelas, sesuai dengan kesepakatan di suatu tempat dalam masalah musaqah atau muzara'ah. Apa saja yang merupakan bagian pekerja pengelola dan apa saja yang merupakan bagian pemilik tanah. Ya. Dan biasanya tadi, kalau pengelola tugasnya itu membajak tanahnya, meratakan tanah, mengairi tanah. Sementara bagi si pemilik tanah, dia ada tugasnya menyediakan alat untuk mengeluarkan air, untuk irigasi. Atau menyediakan bibit, benih. Nah, yang jelas sesuai dengan kebiasaan tempat tersebut. Kalau kebiasaan tempat tersebut dilakukan oleh pengelola semuanya, dari mulai menyediakan bibit, peralatan, misalnya, membajak sawah, meratakan, mengairi, maka berlaku adat tersebut. Ya, sesuai dengan kebiasaan suatu tempat untuk bagi-bagi tugasnya. Mana peralatan ini, siapa yang mengeluarkan. Nah, kemudian bijinya dari siapa. Ya, sesuai dengan apa kebiasaan adat tempat tersebut. Wa syartul ladzi la jahalata fi. Dan juga bagi setiap keduanya, pemilik tanah dan penggarap, pengelola, boleh mengemukakan syarat, tapi syarat yang maklum, yang diketahui, yang tidak ada jahalah. Nah, ketidakjelasan dan juga tidak mengandung ghalat. Ya. Boleh mensyaratkan masing-masing sesuai kesepakatan. Saya mensyaratkan bagian saya 50%. Nah, bagian saya 60%. Kalau disepakati, sudah sesuai kesepakatan. Tapi kalau syaratnya jahalah atau goror, tidak boleh. Seperti tadi misalnya, tanah bagian timur hasilnya untuk saya, tanah bagian barat hasilnya untuk kamu. Ya, ini tidak boleh dikatakan goror. Bisa jadi yang bagian barat berbuah, bagian timur tidak berbuah, atau sebaliknya. Nah, walau daf'a dhabatan ila akhar ya'malu 'alayha wa ma hasala bainahuma jaza. Apabila menyerahkan dhabah kendaraan kepada yang lainnya yang dia beramal padanya, wa ma hasala bainahuma, dan apa yang terjadi antara keduanya, maka ini diperbolehkan. Nah, matian kalau memberikan seorang kendaraan, nah, dan mengatakan bekerjalah dengan kendaraan ini, bagimu setengah dan bagi saya setengah, atau bagimu sepertiga, nah, bagi saya 2/3, maka ini boleh, ya. Ini antara bentuk kerjasama yang dibolehkan. Kita punya mobil, misalnya. Nah, kemudian kita cari seorang pekerja. Ya. Coba rental mobil ini. Atau usahakan mobil ini. Baik untuk angkutan, ya. Atau untuk rental, misalnya. Nah, hasil dari mobil ini untuk saya sebagai pemilik mobil misalnya 60%. Baik, kamu sebagai pengelola 40%. Ini pun diperbolehkan. Ya. Termasuk di antara syarikat usaha kerjasama. Selesai pembahasan tentang wakalah, perwakilan, kemudian syarikat, kemudian musaqah dan muzaraah. Paham insyaAllah? Ya. Musaqah, muzara'ah. InsyaAllah nanti kita masuk kepada bab ihya'ul mawat. Bab menghidupkan tanah yang tidak dikelola, diolah, dan tidak ditanami. Ya. Ketika ada tanah yang tidak diolah, tidak ditanami, bahkan tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, maka boleh dari kita untuk mengelolanya. Boleh untuk menanaminya. Dengan syarat tadi, dengan syarat tidak diketahui pemiliknya. Ya. Ini kalau di daerah transmigrasi mungkin ya, banyak kayak gini. Kalau daerah kita ini, dari ketahui semuanya pemiliknya. Ya, ini milik si fulan, milik si fulan. Nah, kalau nggak tahu, tanya ke desa, ada datanya. Ya. Kalau daerah transmigrasi, misalnya yang sangat luas, ya, kadang banyak tanah-tanah yang nggak dimiliki, nggak ditanami, nggak diolah, nggak dimiliki. Nah, maka boleh kita untuk mengolahnya, menanaminya, ya, menanaminya. Dan kalau kita sudah menghidupkan tanah tersebut bisa menjadi milik kita, ya, bisa menjadi milik kita. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya tentang bab ihya'ul mawat. Apa ketentuan-ketentuannya? Nah, dalam menghidupkan tanah yang tidak diolah dan tidak ditanami. Dan kapan tanah tersebut bisa menjadi milik kita? Nah, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, fadhal barakallahu fikum. Paham soalnya? Main panjang pembahasan wakalah, ya, kemudian dua syarikah, musaqah dan mujaroah. Kalau kita apa sih namanya musaqah mujaroah? Paruan, sama ya. Paruan ini bisa berlaku kepada tanah, bisa juga berlaku kepada usaha yang lainnya. Apa nama yang lebih khususnya kalau di kita? Wajar tahu? Ini tentang musaqah mujaroah. Musaqah mujaroah. Hah? Istilah kita itu apa namanya? setengah. Paroan. Nah. Paroan. Itu khusus untuk ini, untuk tanah, untuk sawah. Nah, paroan. Hewan juga. Nah, barakallahu fiik. Bisa juga hewan. Paroan. Ya. Bedanya di punya pohon sama enggak punya pohon tadi. Iya. Kalau musaqah ini biasanya kepada pohon. Musaqah ala syajar. Nah, untuk mengairinya. Ya, mengairi pohon tersebut supaya berbuah. Ya, berbuah. Ini musaqah. Kalau muzara'ah kepada zar. Kalau zar itu tanaman yang masukkan biji biasanya. Nah, sawah lah gitu, persawahan. Nah, muzara'ah paruan sawah. Ya. Kalau musaqah ini pada pohon, buah-buahan. Nah. Kebun. Perkebunan. Nah. Kan tak kebun dengan sawah. Jauh. Mengenai pembagian hasil dari musaqah sama musyarah itu apakah dalam bentuk barang ataukah uang gitu? Nah, pada asalnya berarti hasil buminya itu, ya, hasil buminya. Kalau buah-buahan misalnya dapat 1 kintal, ya, perjanjiannya 50-50, pemilik pohon, pemilik tanah dengan apa pengelola, berarti berapa kilo, berapa kilo? 1 kilo berapa kilo? 100 kilo, 50 kilo berarti. Nah, berupa hasilnya, buahnya 50 kilo. Kecuali kalau buah tersebut diuangkan misalnya, nah berarti sesuai dengan apa namanya, setelah diuangkan menjadi uang. Begitu juga misalnya berupa tanaman, biji-bijian, nah, muzara'ah, ya, persawahan. Ini pun sama, hasil dari tanaman tersebut, biji-bijian tersebut, nah kalau 50-50% bagi 2, pengelola 50, pemilik tanah 50% misalnya, sesuai dengan kesepakatan tadi ya, bukan 50-50 ini bukan berarti harus 50-50, enggak, sesuai dengan kesepakatan, ada yang 50-50, ada 60-40, sesuai dengan kesepakatan, ya, berupa hasil bumi ya, berupa hasil buminya, kecuali kalau seandainya mereka sepakat, hasil bumi ini kita jual dulu, nah kemudian setelah diuangkan bagi 2, nggak apa-apa, ya, ya pada asalnya tadi hasil bumi, dari hasil bumi, kalau mau diuangkan nggak apa-apa, berapa? Kalau pohon berarti masuk musaqah. Nah, musaqah. Nah. Kemudian kalau misalnya yang padi, kalau untuk padi kan panen kadang-kadang ada yang dijual langsung ya, itu disimpan dulu gitu. Kalau memang ada kesepakatan kedua belah pihak nanti jualnya tahun depan hasil kita bersama itu dibaginya tahun depan kemudian hari itu pun ya apa kalau nggak ada goror tadi sebabnya nggak ada goror baik kedua belah pihak apa ya sudah ada bagian intinya sudah ada bagian fulan bagiannya sekian fulan bagiannya sekian. Adapun bagiannya mau diuangkan, mau disimpan, terserah. Mau diuangkannya nanti misalnya, terserah. Kalau misalnya ternyata padi kan disimpan di lumbung ya, Tete. Kemudian ada pengurusan dijemur lagi gitu. Itu masuk beban dua belah pihak. Misalkan nyuruh orang untuk menjemur nah, padi. Ya, dua belah pihak. Kalau sudah ditentukan, padi ini hasilnya misalnya 1 kintal, nah 50-50. Kemudian diserahkan kepada pengurus yang lain untuk pengurusan padi ini, nah baik her atau yang lainnya dibagi 2 ada tak? Dibagi 2 lagi, 50%, 50%. Nah, itu ada yang kesepakatan lagi tuh, berapa sih untuk pengelolaan? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.